Alaihi Wasallam dia benar. Maka kata Aisyah, tidaklah setelah itu Nabi Sallam sholat pada hari itu kecuali beliau di akhir setiap sholatnya selalu berdoa, Ya Allah, Rabbnya Jibril dan Mikail serta Israfil, lindungilah aku dari panasnya neraka dan dari azab kubur. Hadis ini terdapat dalam Sunan An-Nasa'i, bisa juga dilihat dalam Jami'ul Usul juz 11 halaman 167 susunan Imam Ibnu Athir rahimahullah taala. Inilah hadis yang kedua yang menjelaskan bahwa salah satu penyebab diazabnya seorang di alam kubur adalah karena baul, karena kencing yang tidak dicuci. Kata mu'alif, wa hadha alladhi ashara ilayhi al-hadith min anna bani Israel kanu yaqriduna min al-baul al-jilad wa thawb wa huwa min ad-din alladhi syara'ahu Allah lahum wa lidhalik lama nahahum man nahahum an fi'li dhalik udhiba fi qabri bisababi nahyi. Ini adalah hadis yang mengisyaratkan bahwa Bani Israel dulu mereka suka menggunting kulit dan pakaian yang kena al-baul, kena air kencing. Dan ini adalah aturan agama mereka yang Allah syariatkan bagi mereka. Oleh karena itu ketika ada orang yang melarang mereka dari hal itu, maka orang yang melarang itu diazab di kuburannya karena sebab larangannya. Dijelaskan dalam hadis Abdurrahman bin Hasanah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Alam ta'lamu ma lafiya sahibu Bani Israel kanu idha asabahumul baul qata'u ma asabahul baul minhum fanahahum an dhalik fa'udhiba fi qabri. Kata Rasulullah SAW, tidak tahukah kalian apa yang dialami oleh orang-orang Bani Israel? Mereka dulu apabila terkena dengan air kencing, mereka memotong atau menggunting bagian yang terkena air kencing itu. Lalu ada orang yang melarang mereka dari hal itu, maka orang yang melarang itu diadab di kuburnya. Lihat Sahih Al-Jami, juz pertama halaman 416, juga Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis itu sahih, beberapa dalam Sahih Al-Jami Shahih, Jami Shahih. Kata mu'alif, qad akhbara Rasul sallam anna amata adzabil qabr min al-baul. Nabi sallam telah menerangkan bahwa umumnya azab kubur itu karena air kencing yang tidak dibasuh. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tanazzahu min al-baul fa inna amata adzabil qabr minhu." Kata Rasulullah SAW, "Bersucilah kalian dari air kencing karena sungguhnya kebanyakan atau umumnya azab kubur karena sebab air kencing itu." Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan lafaz, "Amatu azabil qabr minal baul fatanazzahu minhu." Dari Ibnu Abbas, Rasul menyatakan sallallahu umumnya azab kubur karena air kencing, maka bersucilah kalian dari air kencing itu. Dalam riwayat Abu Hurairah, lafadznya beda lagi, kata Rasulullah SAW, aksaru azabil qabr minal baul. Kebanyakan azab kubur itu karena air kencing. Syekh Al-Albani hafizahullah dalam kitab Irwa'ul Ghalil menyatakan bahwa hadis itu sahih. Inilah penyebab pertama dan kedua dari teralaminya azab kubur, yaitu pertama tidak bersuci dari air kencing. Yang kedua karena namimah, adu domba. Sekarang yang ketiga adalah al-ghulul. Ghulul itu khianat atau menipu dalam hal harta, termasuk korupsi, kolusi, dan kokok yang lainnya yang semakna dengan itu. Kata mu'alif, wa minad dhunubil lati yu'adzabu sahibuha fil qabr al-ghulul, wa qad saha fi dhalika akthar min hadis. Di antara dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya diadab di alam kubur adalah ghulul tadi. Apa ghulul teh? Khianat dalam masalah harta, menipu, tidak amanah. Hadis yang menerangkan hal itu lebih dari satu. Di antaranya hadis dia dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, ahda rajulun li Rasul sallallahu alaihi wasallam gulaman yuqalu lahu Mid'am. Fa bainama Mid'am yahutu rihlan aw rahlan li Rasul sallallahu id asabahu sahmun a'ir faqatalahu. Faqala an-nas hani'an lahu al-jannah. Faqala ar-Rasul sallallahu kalla. Walladhi nafsi bi yadihi inna ash-shamlata allati akhadhaha yawma Khaybar min al-maghanim lam tusibha al-maqasib. La tasta'illu 'alayhi nar. Falamma sami'a dhalika an-nasu ja'a rajulun bi shirakin aw sharakin ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala shirakun min an-nar aw sharakin min nar. Muttafaqun 'alayhi. Kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki yang menghadiahkan seorang budak kepada Rasulullah SAW. Budak ini disebut Mid'am. Ketika si Mid'am ini sedang menunggang binatang tunggangan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada anak panah yang nyasar mengenainya. Lalu dia mati, terbunuh. Anak panah nyasar itu anak panah yang datang tanpa diketahui dari mana arahnya dan siapa yang memanahkannya. Air disebutnya nyasar liar. Maka orang-orang berkata, berbahagialah dia dengan surga. Jadi orang-orang sudah yakin orang ini masuk surga. Kata Rasulullah SAW, tidak sama sekali. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam tangannya, sesungguhnya syamlah. Syamlah itu pakaian untuk kerja biasa. PDL. Pakaian yang biasa dipakai di lapangan. Pakaian dinas lapangan. Syamlah, pakaian yang dia kenakan itu dia ambil pada waktu perang Khaybar dan itu termasuk ghanimah yang sebenarnya belum dibagikan. Dia ambil, dia pakai sendiri. Tidak distorkan kepada Rasulullah SAW untuk dibagi. Lalu terbakarlah dia oleh api. Maka ketika orang-orang mendengar itu, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dengan membawa syirak. Saya tidak tahu di Indonesia ada nggak syirok. Itu tali sendal, tali terumpah. Kalau tali sepatu di kita ada ya, dijual belikan. Kalau tali terumpah atau tali sendal, entah ada atau tidak. Dia membawa beberapa tali terumpah, tali sendal kepada Nabi Sallam, lalu disetorkan sambil berkata, ini syirok dari neraka, ini syirok dari neraka. Disetorkan. Karena apa? Karena dia khawatir seperti si budak tadi. Ini muttafaqun alaih. Hadis lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana ala saqlin Nabi SAW rajulun yuqalu lahu karkarah. famata faqala Rasul sallam huwa finnar fadhahabu yanduruna fawajadu iba'ah au aba'ah qad qallaha rawahu Bukhari. Kata Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab tanpa waw, kalau ada tulisan Umar tanpa waw itu Umar bin Khattab. Kalau selainnya, kalau ada waw berarti selain Umar bin Khattab. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, di atas pelana Nabi Sallam ada seorang laki-laki yang disebut Karkarah. Lalu dia mati. Tidak disebutkan penyebab matinya. Kata Nabi Sallam, dia ini dalam neraka. Para sahabat pergi melihat, maka mereka mendapatkan ada aba'ah yang telah dia curi. Aba'ah itu sejenis pakaian jilbab wanita, pakaian besar. Hadis ini riwayat Bukhari. Dua hadis tadi menjelaskan bahwa salah satu penyebab disiksanya seseorang adalah karena ghulul tadi, korupsi, khianat terhadap harta umat. Waliyadu billah. Ini adalah penyebab yang ketiga diadabnya seseorang. Sekarang penyebab keempat, lima, enam, tujuh. Keempat adalah al-kadzib, suka berdusta. Kelima, hajrul Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, tidak mengamalkannya. Keenam, zina. Dan yang ketujuh adalah riba. A'adhanallahu minha jami'an. Kata mu'alif, arallahu rasulahu s.a.w. anwa'an mimma yu'adzabu bihi ba'dul usad. Allah memperlihatkan kepada Rasulnya s.a.w. beberapa hal yang menjadi penyebab beberapa orang yang maksiat diazab di dalam kuburnya. Di dalam Sahih Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina bi wajhi faqal man ra'a minkumul lailata ru'ya qal fa in ra'a ahadun qissaha fa yaqul masyaallah fa sa'alna yawman faqal hal ra'a ahadun minkum ru'ya faqulna la qal lakin ra'aytu al-laila rajulaini atayani fa akhadha bi yadi fa akhrajani ila al-ardh al-muqaddasah fa idha rajulun jalisun wa rajulun qa'imun bi yadihi kallub min hadidin qala ba'du ashabina an Musa kallubun min hadidin yudkhiluhu fi sidqihi hatta yablugha qafah thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar misla dhalik wa yalta'imu shidquhu hadha fayaudu fayasna'u mislah qultu ma hadha qala intaliq fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafah wa rajulun qa'imun ala ra'sih bi fahrin aw sakhrah fayasdaqu bihi ra'sah fa idza darabahu tadahdahal hajar fantalaqa ilayhi liya'khudahu fala yarji'u ila hadha hatta yaltaima ra'suh wa ada rasu kama huwa fa ada ilaihi fadarabahu qultu man hadha qala intaliq. Fantalaqna ila saqab misla tanawur. A'lahu dayyikun wa asfaluhu wasi'un. Yatawqidu tahtahu nar. Fa'idha turiba irtafa'u. Hatta kadu an yakhruju. Fa'idha khamadat raja'u fiha. Wa fiha rijalun wa nisa'u rat. Faqultu man hadha? Qala intaliq. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min dammin. Fihi rajulun qa'im. Ala wustin nahar rajulun baina yadaihi hajara. Qala Yazid wa Wahab bin Jarir an Jarir bin Hazim. Wa ala shabtin nahar rajulun. Faakbala rajulun ladhi fin nahar. Faqal afa idha arada an yakhruja. Ru'aramar rajulu bihajarin fi fihi faraddahu haithu kan. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fi fihi bihajarin fayarji'u kama kan. Faqultu ma hadha? Qala intaliq. Fantalaqna hatta intahayna ila rawdatin ila rawdati hadra. فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان فإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعد بي في الشجرة وأدخلني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجني منها فصعد بالشجرة فأدخلني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشاب قلت طوفت ماني الليلة فأخبروني أما رأيت قال نعم. Sudah sampai sana rupanya. Kata Samrah bin Jundub, Nabi SAW apabila beliau selesai sholat, beliau suka menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Mimpi umum, bukan mimpi khusus. Mimpi. Kata Nabi Sallam, apabila salah seorang di antara kalian ada yang mimpi, coba ceritakan gimana mimpinya. Lalu kata Nabi, Masya Allah. Maka pada suatu hari beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang mimpi? Maka kami semua berkata, tidak ada. Nyenyak semuanya. Kata Nabi Islam, tetapi aku tadi malam bermimpi melihat ada seorang dua orang laki-laki yang mendatangiku. Maka kedua orang ini memegang tanganku dan mengeluarkan aku, membawa aku ke satu tanah yang suci. Ilal ardil muqaddasah, yang bersih. Di sana ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Dan seorang laki-laki lagi sedang berdiri. Jadi berapa orang? Dua. Satu duduk, satu berdiri. Di tangan orang yang berdiri ini ada rantai besi, rantai dari besi. Berkata sebagian sahabat kami dari Musa, itu rantai besi itu dimasukkan ke dalam mulutnya sampai tembus ke tengkuknya. Lalu dia berbuat seperti itu dengan rantai besi yang satunya lagi. Lalu sampai mulutnya ini dirapatkan. Di apa maksudnya? Setelah itu luka kan? Ditojos luka, kemudian sembuh lagi. Faya'udu fayasna'u mislah. Kembali seperti sedia kala, lalu dia berbuat seperti itu lagi. Colok lagi, pasti sakit. kemudian sembuh lagi, colok lagi, begitu. Nanti dijelaskan dalam riwayat lain, itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Itu di alam kubur. Aku berkata, kata Nabi, apa ini? Dua laki-laki itu malah mengatakan, sudah, mari kita pergi. Maka kami pun pergi lagi sampai kami datang menemui seorang laki-laki yang sedang berbaring di atas tengkuknya. Kebayang berbaringnya di atas tengkuk. Dan ada laki-laki lain yang berdiri di sebelah kepalanya sambil membawa batu atau karang yang besar. Lalu digejretkan batu itu ke kepalanya. Di apa? Gejret. Di apa? Ditimpakan. Maka apabila sudah ditimpakan, si batu itu menggelinding. Menggelinding begitu ya. Maka laki-laki yang habis menggejretkan tadi, pergi. Mau mengambil batu itu. Maka tidaklah, belumlah laki-laki itu kembali ke orang yang digejret, yang dipukul tadi, sebelum kepalanya itu utuh kembali. Jadi ketika ditimpa pasti pejet. Kebayang. Menggelinding si batunya diambil. Nah, ketika diambil si kepalanya itu utuh lagi. Kemudian kembali seperti sedia kala si kepalanya itu, lalu dia pun kembali orang tadi lalu digejretkan lagi. Terus begitu. Menggelinding lagi. Hancur lagi kepalanya kan, terus utuh lagi. Ambil lagi batu, gejret lagi, menggelinding lagi, dan seterusnya begitu. Aku berkata, kata Nabi, siapa ini? Tapi dua orang laki-laki yang membawaku itu malah berkata, sudah pergi. Kami pun pergi, sampai tiba di sebuah lubang yang seperti tanawur, seperti menara, atau berbentuk kerucut. Atasnya sempit tapi dasarnya luas. Di bawahnya itu menyala-nyala api. Maka ketika didekati, orang-orang yang mendekatinya itu naik lagi. Jadi mau masuk lubang, mau ke bawahnya, ke dasarnya ada api kan? Maka api itu menyala, kemudian orang-orangnya naik sampai hampir keluar. Maka ketika api padam, orang itu kembali ke dalamnya, ke dasar lubang itu. Di lubang itu ada laki-laki dan wanita yang telanjang. Aku berkata, kata Nabi Sallam, siapa orang ini? Kata dua orang itu, sudah pergi lagi. Kami pun pergi. Sampai datang ke satu sungai yang terdiri dari darah, sungai darah. Nahrun ala nahrin min jam. Sungainya bukan sungai air, tapi sungai darah. Kebayang. Di dalamnya ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di sungai itu. Dan di tengah-tengah sungai juga ada laki-laki yang di tangannya memegang batu. Tapi dalam riwayat lain dari Yazid Wahab bin Jarir dari Jarir bin Hazm, bukan di tengah-tengah, bukan ala wustin nahar, tapi ala syatin nahar. Di tepi, di pinggir kali. Di pinggir kali ada laki-laki yang membawa batu. Maka laki-laki yang ada di tengah sungai itu menghadap. Maka apabila dia ingin keluar dari sungai itu, kebayang sungainya kan bukan sungai air yang jernih, tapi sungai darah, tenggelam dia di sungai darah. Pas mau keluar, dilempar orang itu oleh batu ke mulutnya, begitu. Sampai mulutnya robek. Lalu mulutnya utuh kembali. Terus setiap kali orang itu ingin hanjat, kata orang Sunnah, ingin apa? Ingin naik ke tepi, dilempar lagi oleh batu sampai kena mulutnya. Begitu terus. Aku berkata, kata Nabi, apa ini? Tapi dua orang laki-laki yang membawa Nabi SAW itu malah mengatakan, pergi. Kami pun pergi. Sampailah kami ke sebuah taman yang hijau. Di dalamnya ada pohon yang besar. Di batang pohon itu ada seorang syekh dan seorang anak. Seorang orang tua dan anak. Dan di dekat pohon itu ada juga laki-laki yang di tangannya membawa api yang akan membakar pohon itu. Lalu aku dibawa naik ke pohon itu dan aku dimasukkan ke satu daerah yang belum pernah aku lihat tempat yang lebih bagus dari itu. Bagus, indah. Di tempat itu ada beberapa orang laki-laki tua, para pemuda, laki-laki wanita, dan anak-anak. Lalu setelah itu aku pun dikeluarkan dari tempat itu. Lalu dibawa lagi naik terus ke pohon itu. Dan aku dimasukkan ke satu tempat yang lebih bagus dan lebih utama dari tadi. Di tempat ini ada beberapa orang syuyukh dan pemuda. Beberapa orang, orang tua dan para pemuda. Aku berkata, kata Nabi SAW, di tengah malam itu, kedua orang yang membawaku itu menceritakan, menerangkan kepadaku apa yang aku lihat. Jadi, ada beberapa kejadian. Kejadian pertama adalah orang yang menusuk mulutnya dengan besi. Kejadian kedua ada orang yang ditimpa kepalanya dengan batu terus menerus. Kejadian ketiga yang masuk sumur. Masuk sumur, kebakar, keluar lagi, pas padam, masuk lagi, gitu. Pas apinya nyala lagi, keluar lagi. Itu di dalam sumur itu ada laki-laki dan wanita yang telanjang. Itu kejadian ketiga. Kejadian keempat ada sungai darah. Yang di tengah sungai ada orang, pas mau naik, dilempar terus. Itu keempat. Yang kelima ada satu taman yang ada pohon besar. Dan di taman yang indah itu, pohon yang besar itu ada tiga tempat. Ya, ada dua tempat ya. Tempat pertama indah. Ada beberapa orang laki-laki, orang tua, pemuda, wanita, dan anak-anak. Tempat keduanya lebih indah lagi. Ada berapa orang, orang tua, dan para pemuda. Jadi ada berapa kejadian tuh? Lima ya, yang dilihat oleh Nabi SAW di dalam mimpinya itu. Lalu kedua orang itu menjelaskan, na'am, amal ladhi ra'aitahu yashukku sidqahu fakadzabu yuhadithu bilkadibah fatahmilu anhu hatta tablughal afat. Fayasna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Fayasna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Adapun yang kau lihat orang yang memasah merobek mulutnya, maka dia itu adalah para pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan sampai kedustaannya itu sampai di bawah ke ufuk, sampai ke ufuk. Saking seringnya berdusta sampai kedustaannya itu ke ufuk, ke langit. Nah, dia melakukan seperti yang kau lihat terus sampai hari kiamat. Masukkan lagi, robek lagi, cabut lagi, utuh lagi. Masukkan begitu terus. Itu yang pertama. Walladzi ra'aitahu yasdahu ra'suhu atau yusdahu ra'suhu fa rajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Fanama anhu bil lail walam ya'mal fihi bin nahar ya'malu bihi ila yaumil qiyamah. Adapun orang yang kau lihat ditimpa kepalanya oleh batu besar, maka dia adalah orang yang oleh Allah diberi ilmu berupa Al-Qur'an, tapi pada malam harinya dia tidur, pada siang harinya tidak mengamalkan. Dia melakukan begitu terus sampai hari kiamat. Dikejret lagi dengan batu, utuh lagi, timpa lagi dengan batu, begitu. Itu yang kedua. Walladzi ra'aitahu fis saqab fahumuzzanat. Adapun orang-orang yang kau lihat di lubang tadi, mereka adalah para pezina. Walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba. Adapun orang yang kau lihat di sungai apa? Sungai darah tadi, mereka adalah para pemakan riba. Sudah 4 kejadian dijelaskan. Wasyaikhu fi asli syajar Ibrahim alaihissalam. Wasibyan haulahu auladun nas. Adapun syekh orang tua yang ada di batang pohon tadi, itu adalah Ibrahim alaihissalam, sedangkan anak-anak yang di sekelilingnya adalah anak-anak manusia. Walladhi yuqidun naru malik khazinun nar. Adapun orang yang membakar pohon itu adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Wa darul ula allati dakhata daru amatil mu'minin. Adapun tempat pertama yang kamu masuki, tempat pertama itu kan tadi dijelaskan itu indah sekali, yang belum pernah keindahannya itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Di sana laki-laki, orang tua, pemuda, wanita dan anak-anak, itu adalah negeri umumnya kaum mukminin. Wa amma hadhihi dar fadaru syuhada. Adapun negeri ini, tempat itu, tempat yang terakhir yang lebih indah itu adalah tempatnya para syuhada. Wa ana Jibril wa hadha Mikail. Farfa' ra'sak. Aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Maka angkat kepalamu. Farfa'tu ra'si fa idza fawqi mithla as-sahab. Aku pun mengangkat kepalaku, maka tiba-tiba di atas kepalaku itu ada seperti awan, segumpal awan. Qala, dua orang tadi berkata, yang ternyata dua orang itu adalah Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Dzaka manziluka. Itulah tempatmu nanti. Qultu, aku berkata, kata Rasulullah SAW, da'ani adkhulu manzili. Qala innahu baqiyalaka umr lam tastakmilhu. Falau stakmata ataita manzilata. Kata Rasulullah SAW, bawalah aku agar aku masuk ke tempatku sana. Kata malaikat Jibril dan Mikail, oh, masih ada beberapa tahun umur yang belum kamu jalani. Kalau sudah sempurna kamu jalani, kamu akan mendatangi tempatmu itu. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Beliau meriwayatkan dalam Kitabul Janaiz, bisa dilihat dalam Kitab Fathul Bari juz 3 halaman 251. Jadi 5 kasus tadi itu gambaran siksa yang mereka terima di alam kubur tentang 4 golongan manusia, dan golongan terakhir adalah Ibrahim alaihissalam dan kaum mukminin pada umumnya. Bukan siksa yang mereka alami, tapi berada di tempat yang sangat indah. Jadi 4 golongan ini berarti yang keempat sampai ketujuh adalah pendusta, kemudian orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an, para pezina dan para pemakan riba. 4 golongan ini. Jadi sudah 7 alasan atau 7 penyebab yang kita ketahui yang menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur. Pertama apa? Tidak bersuci dari kencing. Kedua, namimah. Ketiga, gulul, khianat, korupsi dan seterusnya. Keempat, pendusta. Kelima, tidak mengamalkan Al-Quran. Keenam, zina. Dan yang ketujuh, pemakan riba. Yang berikutnya adalah habsul mudayyin fi qabrihi bidainihi. Orang yang berhutang di penjara di kuburnya karena hutangnya. Berhutang tidak dosa, malah ibadah kalau dibayar. Kalau tidak dibayar ya ini akibatnya. Kata muallif, wa mimma yadhurrul mayyitu fi qabrihi ma alaihi min dain. Fa an Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anhu anna akhahu mata wa taraka 300 dirham wa taraka iyalan qal fa aradtu an unfiqaha ala iyali. Qala faqala li nabiyullah sallallahu alaihi wasallam inna akhaka mahbusun bidaini fadhhab faqdi anhu. Fadhahabtu faqadaitu anhu thumma ji'tu. Qultu ya Rasulullah qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'athuma imra'atun falaysat laha bayyinahu. Qal a'tiha fa innaha muhiqqa wa fi riwayat sadiqah. Di antara hal yang menyebabkan si mayit diazab di kuburnya adalah hutang yang dimilikinya. Sebuah riwayat dari Sa'ad radhiyallahu an bahwa saudaranya ini mati, dia meninggalkan 300 dirham dan juga meninggalkan keluarga tanggungan. Kata Sa'ad, aku ingin memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, sesungguhnya saudaramu itu ditahan karena hutangnya, maka pergilah bayar dulu hutang-hutangnya. Maka aku pun pergi, lalu aku bayar hutang-hutangnya, lalu aku datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, telah aku bayar semua hutangnya kecuali 2 dinar yang diaku-aku oleh seorang wanita. Tapi wanita ini tidak punya bukti, hanya ngaku saja. Kata Nabi SAW, berikan kepadanya, karena dia itu orang yang benar, orang yang jujur. Kata Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah, Juz 2 halaman 82 oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, dan salah satu sanadnya adalah sahih, ada 2 sanad yang dan yang lainnya sanadnya itu menurut Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Busairi dalam Al-Zawaid. Sedangkan konteks hadis riwayat yang kedua ini adalah kepunyaan Al-Baihaqi. Wahia wa ziyadat li Ahmad fi riwayah. Bahkan Nabi SAW menjelaskan juga bahwa sahabat itu tertahan dengan sebab hutangnya. Wa yumkinu ayyufassira hadzal habas al haditsul akhar haitsu qala Rasul SAW innahu ma'surun bidainihi anil jannah. Dalam hadis lainnya dikatakan bahwa sahabat itu tertahan di kuburnya karena hutangnya dari surga. Tertahan dari surga, tertahan, terhalang untuk masuk surga karena hutangnya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Samurah bin Jundub, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin wa fi riwayah shalla subuh. Falamman sarafa qala ahahuna min ali fulan ahadun. Fasakatal qawm. Wa kana idha abtadahum bisyai'in sakatu. Faqala dhalika miraran thalatha la yujibuhu ahad. Faqala rajulun huwa dha. Qal faqama rajulun yujirru izarahu min muakhirin nas. Faqala lahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ma mana'aka fil marratainil awwalaini an takuna ajabtani amma inni lam unawwih bi ismika illa al khair inna fulanan li rajulin minhum ma'surun bidaini anil jannah fa in syi'tum fafdaw wa in syi'tum faslimuhu ila azabillah. Falau ra'aitu ahlahu wa man yataharrawna amrahu qamu faqadaw anhu hatta ma ahad yatlubuhu bisyai'. Dalam hadis riwayat Samurah bin Jundub dinyatakan Nabi SAW salat jenazah. Dalam riwayat lain disebut salat subuh. Setelah selesai, Nabi SAW bersabda, adakah seseorang di sini di antara kalian yang termasuk keluarga si fulan? Orang-orang pun diam. Dan apabila Nabi SAW mau memulai pembicaraan dengan mereka, biasanya mereka diam. Nabi SAW mengatakan itu berkali-kali, bahkan 3 kali, tapi tak ada seorang pun yang menjawabnya. Maka tiba-tiba berkatalah seorang laki-laki, ini keluarga si fulan. Maka berdirilah dengan sarung yang ngarumbai, yang isbal, yujir yang terulur, yuziru izarah. Dia datang dari belakang orang-orang. Nabi SAW berkata kepadanya, apa yang menghalangi kamu dari menjawab pertanyaanku pada dua pertanyaan yang pertama? Kan Rasul 3 kali menyerukan itu, 2 kali yang pertama itu tidak dijawab. Nah, yang ketiganya baru dijawab. Adapun aku memanggil-manggil namamu dengan keras itu tiada lain kecuali untuk maksud baik. Sesungguhnya si fulan itu adalah termasuk keluarga laki-laki ini, tertahan karena hutangnya dari surga. Tertahan dari surga karena hutangnya. Kalau kamu mau, tunaikan hutangnya, bayar. Tapi kalau kamu mau, silakan pasrahkan, serahkan dia kepada azab Allah. Serahkan orang yang tertahan itu kepada azab Allah. Falau ra'aitu ahla. Seandainya aku melihat keluarganya dan orang-orang yang mencarinya, mencari untuk menuntut hutang, qamu faqadau anhu, maka si keluarganya itu berdiri kemudian membayarkan hutangnya. Ini perkataan si rawi. Ketika aku melihat keluarganya dan ada orang yang mencari-cari si mayit untuk menuntut hutangnya, si keluarganya itu berdiri kemudian membayarkan hutangnya. Sampai tak ada seorang pun yang menuntut si mayit tentang hutang-hutangnya itu. Ini penjelasan yang menerangkan bahwa hutang pun menjadi penyebab tertahannya orang tersebut dari surga. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janais dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi, At-Tayalisi, dan demikian pula Ahmad dan seterusnya. Lalu hadis ini termasuk hadis yang sahih atau syarat Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah adabul mayit bibuka'il hayy. Si mayit pun disiksa karena tangisan orang yang hidup. Kalau si mayit orang mati kemudian keluarganya menangisinya, dia bisa disiksa. Bisa tersiksa karena tangisan keluarganya itu. Nanti di sini ada istilah di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengingkari ucapan Umar bin Khattab. Kata Umar bahwa si mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Kata Aisyah tidak benar. Para ulama istilah benar enggak? Mana yang lebih razi? Kata penulis setelah menelaah ikhtilaf para ulama, yang lebih razi itu yang ini. Sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah beserta penjelasan contoh-contohnya nanti, yang lebih kuat, ya benar bahwa si mayit tersiksa karena tangisan keluarganya. Dijelaskan indama tu'ina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dakhala alaihi Suhaib yabki yaqul, wa akhah wa sahibah. Faqala Umar radhiyallahu an, ya Suhaib, atabki alayya wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayt yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi alayhi. Ketika Umar ada yang menusuk, ada yang membunuh, dan kita tahu siapa pembunuh Umar, namanya Abu Lu'lu, ditusuk pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang sholat subuh jadi imam. Abu Lu'lu Yahudi, lalu menyelinap masuk ikut sholat ketika Umar sedang sholat, dibunuh. Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk, dibunuh, masuklah Suhaib. Dia menangis. Dia berkata, saudaraku, sahabatku, menangis. Lalu Umar berkata, wahai Suhaib, apakah kamu menangisi aku? Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, bahwasanya mayit akan disiksa karena tangisan beberapa keluarganya terhadapnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dalam Kitabul Janaiz, bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabul mayit bi ba'di bukai ahlihi. Lihat Fathul Bari juz 3 halaman 151, juga diriwayat Imam Muslim sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Athir dalam Jami'ul Usul juz 11 halaman 92. Aisyah mengingkari bahwa